وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca Mi'irul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizallahu ta'ala. Kita sampai pada kaidah yang ke-28, al-wasailu mahkumatun la hakimatun. Sarana itu adalah objek atau sasaran hukum dan bukan yang punya otoritas menetapkan hukum. Ini artinya ketika kita katakan ini sarana, bukan semua sarana kemudian legal dan dibenarkan. Namun nanti ditimbang dari berbagai pertimbangan tersebut, baru kemudian ada simpulan hukumnya. Ya, yang dimaksud dengan sarana dalam kaidah ini adalah jalan yang mengantarkan pada maksud, dan maksud itu boleh jadi maslahat, boleh jadi mafsadah. Wahia, maka sarana adalah sejumlah sebab yang memudahkan untuk melakukan amal dan mewujudkannya dan mewujudkannya. Dan sebab-sebab ini idza lam yarid, jika tidak terdapat tentangnya nasun syar'iyun, dalil syar'i khason yang bersifat spesifik, maka dia disebut wasail mursalah. Waqad qidat di sini diberi tambahan kata-kata mursalah. Kenapa disebut mursalah yang artinya terlepas? Dikarenakan likauniha khaliatan, karena dia kosong dari nas, dari teks dalil syar'i spesifik. Dan kata-kata mursalah adalah antisipasi. Maka qaid atau keterangan tambahan yaitu mursalah adalah antisipasi dari wasail ta'abudiyah. Itulah wasail atau sarana yang terdapat di dalamnya dalil khusus. Sehingga tolak ukur wasail mursalah adalah semua sarana yang kosong dari nasun khas, dalil spesifik. Wakanat mufdiyat, dan dia mengantarkan mufdiyah ila, mengantarkan pada satu maksud. Hukum wasail mursalah, anna bahasanya wasail mursalah dari sisi dia wasilah tentu tidak punya hukum tertentu. Bitolab diperintahkan atau bilman terlarang, karena dia kosong dari hukum spesifik. Namun dia mengikuti maksud yang tufdi ilaihi, sarana tersebut mewujudkannya. Sarana tersebut jadi alat untuk mewujudkannya. Oleh karena itu sarana ini mahkumatun, menjadi sasaran hukum dengan menimbang sejumlah parameter dan syarat. Dan wasilah jenis ini dikarenakan dia kosong dari teks tertentu, maka diperbolehkan padanya ijtihad, kemudian masuk ke dalamnya al-istislah, pertimbangan maslahat. Maka di antara contoh praktek sahabat radhiyallahu anhum mempraktekkan wasail ini, contohnya mengumpulkan Al-Quran menjadi lembaran-lembaran yang menyatu setelah dulu tertulis namun bercerai-berai, berserakan. Kemudian memerangi orang yang tidak mau membayar zakat, ini dalam rangka melaksanakan sebagai sarana untuk mengambil zakat dari orang-orang yang wajib bayar zakat. Memerangi orang-orang murtad, kemudian memiliki dan membangun LP, penjara untuk sebagai hukuman bagi sejumlah pelaku kejahatan tertentu. Penjara mulai ada di masa Umar. Ya, penjara itu mulai ada di masa Umar bin Al-Khattab. di jam'ul Quran tentu di masa Abu Bakar memerangi orang enggak mau bayar zakat ni Abu Bakar, qitalul murtadin memerangi orang murtad juga masa Abu Bakar, adanya penjara ini masa Umar, kemudian jam'ul masahib penyatuan berbagai macam model mushaf dengan satu model mushaf saja ini di zaman Uthman. Dan di antara sarana kontemporer, ya contoh kontemporer untuk sarana mursalah di bab ibadat adalah isti'anah, meminta bantuan, alat bantu untuk mengetahui arah kiblat dengan menggunakan buslah, dengan menggunakan kompas atau semacam itu. Kemudian banyak masjid-masjid besar mengandalkan alat pengeras suara kahrubaiyah, yang itu menggunakan listrik untuk memindah suara imam saat sholat dan menyampaikan khutbah. Kemudian mengandalkan alat-alat ittisal, alat-alat komunikasi, wal-i'lam dan media massa untuk mengetahui tibanya bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan. Ini dengan televisi, dengan medsos. Ini. Demikian juga fi sama'il adzan untuk mendengar adzan, mengetahui waktu tibanya waktu salat. Maka banyak orang yang mengandalkan alat ittisal, alat komunikasi, HP untuk mengetahui adzan dan tibanya waktu salat. Isti'anah memanfaatkan al-hisab falakiyah, ilmu hisab untuk menentukan waktu sebagian ibadah, semacam mengetahui waktu salat, demikian juga waktu mulai imsak menahan diri alias puasa dan berbuka di bulan Ramadan, membangun lantai dua atau lebih untuk tawaf dan sa'i, demikian juga sholat di Masjidil Haram. Semisal itu membangun jembatan Muta'adidul Adwar yang berlapis-lapis untuk lempar jamarat, kemudian memanfaatkan untuk lurusnya saf orang yang sholat dan ratanya dengan meletakkan karpet-karpet yang memiliki garis. Kemudian yang ketujuh, bimma yulhaqu bidzalika, bisa kita gabungkan dengan poin-poin di atas, memanfaatkan sejumlah sarana ittisal, komunikasi, wal i'lam dan media massa modern untuk dakwah. Dan pengertian wasilah secara bahasa dan istilah. Wasilah secara bahasa ta'ti bimakna dhari'ah, bisa bermakna dhari'ah, yaitu mayutawassalu bihi, alat yang mengantarkan ila syai', menuju sesuatu. Sedangkan secara istilah maqusida fi'luhu, satu aktivitas yang sengaja dilakukan dalam rangka mengantarkan ila tahqiq, terwujudnya satu maksud. Dan syarat berkenaan dengan wasail mursalah, disyaratkan untuk wasilah mursalah supaya dia syar'i, tiga syarat. Yang pertama, tidak ada al-qasdu adzati an hadil wasilah, wasilah tersebut tidak dijadikan sebagai tujuan, tidak dijadikan sebagai tujuan, namun dia tetap diposisikan sebagai wasilah. Yang kedua, keberadaan wasilah ini tidak adanya wasilah ini di masa Nabi bukan karena tidak adanya wasilah ini di masa Nabi dikarenakan tidak adanya faktor pendorong atau karena adanya faktor penghalang. Kemudian ayat buta terbukti bahasanya wasilah ini ifda, mengantarkan dan mewujudkan maslahat syar'i, wa alla yatarattab, dan tidak berdampak penggunaan wasilah tersebut tidak berdampak mafsadatun rajihatun, hal negatif yang lebih besar daripada maslahatnya, baik sekarang au ma'al atau di kemudian hari. Ya, berikut ini penjelasan tentang tiga syarat di atas. Yang pertama, syarat wasilah tersebut tidak dijadikan sebagai tujuan itu sendiri. Penjelasannya, wasilah dari sisi dia adalah wasilah muntanfin anha wala buddha, harus wala buddha, harus muntanfin anha, tidak ada padanya al-qasdu dhati, dijadikan sebagai tujuan. Karena wasilah itu adalah aktivitas yang tidaklah menjadi maksud utama, namun wasilah itu yuf'al, dilakukan dalam rangka at-tawassul bihi sebagai alat untuk tahqiq, mewujudkan satu maksud. Fal wasilah maksudatun biqasdi tsani, maka wasilah itu menjadi tujuan atau menjadi maksud dengan niat yang kedua, bukan niat yang utama. Niat utamanya adalah apa yang jadi target, apa yang jadi maksud pokok. Wabihada, dengan ini kita bisa simpulkan bahasanya semua wasilah mata jika asbahat berubah fi babi taqrub ilallahi, dalam bab mendekatkan diri kepada Allah, berubah menjadi maksudatan lidhatiha, menjadi tujuan. Fahiya, maka wasilah ini jika dia tidak terbukti memang adalah wasilah ta'abudiyah, wasilah yang ada dalilnya, maka jadilah dia bid'ah dolalah. Dan yang jadi al-fariq, al-mu'athir, pembeda yang mempengaruhi fidzalika, berkenaan dengan syarat yang pertama ini, adalah keberadaan niat di hati pelaku. Karena wasilah yang murni wasilah adalah kosong dari tujuan utama, menjadi tujuan utama. Adapun bid'ah, maka itulah adalah wasilah yang digunakan ala wajil qasdi, dijadikan sebagai tujuan. Fahaitu, maka di mana dijumpai ketika mubasyarah menggunakan wasilah, ketika wasilah dipakai, itu dijumpai al-qasdu adzati, dia dijadikan sebagai tujuan utama. Intaqalat, maka berpindahlah wasilah ini dari semula wasilah menjadi tujuan. Dan satu hal yang maklum bahasanya mayoritas bid'ah adalah sesuatu yang jadi tujuan dan tidak sekedar jadi sarana. Kemudian, dan manakala satu wasilah itu fu'ilah, dilakukan duna antuqsada lidhatiha, tanpa dijadikan sebagai tujuan utama, namun dilakukan min babi tawassul, sebagai sarana untuk mewujudkan maksud, ila maksudin ma kanat hatil wasilah, maka sarana ini adalah sarana apapun kondisinya, dan dia tidaklah sah bihadan nadar, dari sudut pandang ini, untuk diberi label antusab hadil wasilah al-mujarada, wasilah yang murni wasilah, an kauniha maksudatan lidatiha, wasilah yang mutajaradah, kosong dari tujuan utama, tidaklah sah antusab dilabeli bi annaha bid'atun, dengan label bid'ah. Karena dia wasilah yang murni wasilah, tidak dijadikan sebagai sarana utama, tidak dijadikan sebagai ibadah itu sendiri. Ini cuma sebagai sarana. Ini karpet bergaris, ya cuma ya sebagai sarana untuk lurusnya shaf. Tidak kemudian ta'abbud dengan karpet bergarisnya. ya, tidak ta'abbud dengan karpet bergarisnya. Kalau karpet bergaris itu dijadikan sebagai ta'abbud, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat pakai karpet bergaris, itu diyakini punya fadilah, diyakini punya ganjaran tertentu. Nah, ini jadi bid'ah. Namun jika dipilihlah karpet bergaris, tidak kemudian karpet polos, cuma sekedar sebagai sarana, maka tidak bisa, tidak sah dikasih label bid'ah. Kemudian syarat yang kedua, tidak adanya wasilah itu di masa Nabi itu yarji, itu dikarenakan tidak adanya faktor pendorong atau adanya faktor penghalang. Wadzalika adalah tersebut karena wasilah syar'i itu intinya tidak ada di masa Nabi karena salah satu dari dua faktor. Ima boleh jadi karena faktor pendorong untuk melakukannya tidak ada, semacam memerangi orang-orang murtad. Di masa Nabi belum ada orang-orang murtad. Nyata memerangi orang yang tidak bayar zakat, di masa Nabi tidak ada, sehingga tidak ada perang terhadap orang yang tidak mau bayar zakat. Atau karena adanya faktor penghalang, semacam jami'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran. Kenapa tidak dilakukan di masa Nabi? Karena Al-Quran masih bertambah di masa Nabi. Gimana mau dikumpulkan, disatukan? Ya, disatukan malah menyusahkan. Wahada wal faisal, itulah pembeda antara wasilah yang disyariatkan dan yang tidak disyariatkan. Bayan wahada, penjelasan ini, semua wasilah yang itu membantu, alat bantu untuk ibadah, lam tujad, tidaklah dijumpai di masa kenabian. Padahal sebab yang mendorong untuk melakukannya, qiyam, itu ada, dan da'i faktor pendorong untuk melakukannya, tawafur, lengkap. Wantifa'il mani, dan tidak ada faktor penghalang untuk menggunakan wasilah tersebut, maka wasilah semacam ini tercakup di bawah nama dan pengertian bid'ah. Waqad taqarrada, telah jelas bahasanya Nabi meninggalkan satu ibadah atau alat bantu ibadah padahal faktor pendorongnya itu ada dan tidak ada faktor penghalang, maka itu adalah dalil dan bukti tidak disyariatkannya ibadah atau wasilah tersebut. Contohnya Nabi meninggalkan azan untuk sholat Id, dan ini adalah wasilah untuk mengumpulkan manusia. Namun faktor pendorongnya sudah ada di masa Nabi dan Nabi meninggalkannya, dan tidak ada faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk memakainya. Maka menggunakan adzan untuk mengumpulkan manusia dalam rangka salat Id, maka ini tergolong bid'ah. Hal itu karena sang Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan kebaikan, tidaklah membiarkan satupun kebaikan kecuali Rasul telah mengajarkannya kepada umatnya. Kemudian syarat yang ketiga, ayat buta, terbukti bahwasanya wasilah ini mengantarkan dan mewujudkan maslahat syar'i tanpa ada dampak, dikarenakan menggunakan wasilah ini tidak terdapat mafsadah yang lebih besar baik sekarang ataupun di kemudian hari. Penjelasannya, wasilah supaya dia syar'i tidak boleh tidak harus mewujudkan tujuan syariat atau mendukung tujuan syariat. Imma boleh jadi tahqiq terwujudnya maksud syariat itu ya tawakuf, tergantung dengan adanya wasilah ini. Biasa di mana laya tahakuk, tidak akan terwujud maksud itu, maksud syar'i aslan sama sekali tanpa alat ini. Wa imma, dan boleh jadi maksud syar'i layatimu tidaklah terwujud dalam bentuk yang bagus dan sempurna kecuali dengan adanya sarana ini. Wahada, dan inilah sifat dan karakter sarana, yaitu dia berputar mengikuti tujuan syariat. Dia menjaga tujuan syariat dan menjaganya, dan dia berjalan fi falakihi, mengikuti garis edar tujuan syariat abadan selamanya. Ada dan tidak adanya. Jika dia mewujudkan tujuan syariat, maka dia ada, wasilah itu dipakai. Jika tidak, maka tidak lagi dipakai. Nah, maka mata jika satu wasilah itu malah munafiyah, bertentangan dengan tujuan syariat atau melemahkannya, maka fawa idzaka, maka ketika itu dia adalah wasilah yang terlarang dan tertolak. Semacam wasilah tersebut ternyata menyebabkan at-tasydid, mempersulit mukallaf dan menambahkan kesempitan bagi mukallaf. Dan ini lain halnya dengan wasilah syar'i, karena wasilah syar'i itu sifatnya ta'udu bitakhfif, memberikan keringanan bagi mukallaf dan menghilangkan kesempitan dari mukallaf atau terjaganya perkara yang vital bagi mukallaf. Ini praktek kontemporer. Mungkin kita bisa praktekkan dan kita bisa cek tiga syarat ini pada dua contoh kontemporer. Wadzalika dalil itu adalah sebagai berikut. Contoh yang pertama adalah dipasangnya karpet-karpet bergaris di masjid. Lil isti'anah, sebagai alat untuk meluruskan saf orang yang sholat dan meratakannya. Maka coba kita cek tiga kriteria yang telah disebutkan. Apakah terpenuhi pada kasus karpet ini ataukah tidak? Berkenaan dengan syarat yang pertama, wasilah tidak dijadikan sebagai tujuan. Maka satu hal yang gamblang, bahasanya penggunaan karpet yang bergaris laisa maksudan lidatihi, itu tidak menjadi tujuan. Namun ina makusida, dan dia dimaksudkan min ajli, dalam rangka karpet-karpet ini mu'inatan, membantu untuk lurusnya saf dan lurusnya saf, di mana syariat hatta memotivasi agar saf orang-orang yang sholat itu lurus, dan syariat memerintahkan untuk meratakan saf. Kemudian syarat yang kedua, bahasanya anal wasilah asyariyah, wasilah syariah itu tidak ada di masa Nabi, karena salah satu dari dua faktor, karena faktor pendahulu untuk melakukannya tidak ada, atau adanya faktor penghalang yang menghalangi Nabi untuk melakukannya. Maka mungkin kita katakan bahwasanya karpet yang bergaris-garis itu satu hal yang mudah untuk dibuat di zaman ini, disebabkan ada alat-alat listrik yang canggih. Wahadil alat dan alat-alat ini tidak ada di masa Nabi, padahal ada faktor pendorong untuknya, yaitu semangat dan antusias untuk meluskan saf. Oleh karena itu, memasang karpet semacam ini adalah satu perkara yang tidak mungkin diwujudkan mingkabelu di masa silam. Lain hanya dengan meletakkan garis atau tali atau meletakkan benang atau tali atau garis di tanah atau di lantai masjid, supaya lurus akdam telapak kaki jamaah sholat, maka itu adalah satu perkara yang mudah dan mampu dilakukan di masa Nabi, dan Nabi tidak melakukannya. Membuat garis atau masang benang bisa, ada benda-benda itu di masa Nabi, dan Nabi tidak melakukannya. Wa min huna, maka dari sini, maka pasang benang, tali atau garis fi shufufil musallin, untuk saf orang-orang yang sholat, mungkin bisa kita vonis bahasanya dia adalah ihdasun, telah perkara mengada-ada, wa ibtida'un fid din, dan bid'ah dalam agama. Adapun adapun memasang mafarish, karpet bergaris yang itu masnu'ah, yang memang dibuat untuk tujuan ini, fa dalam yakun maqturan alaihi, maka itu satu hal yang tidak bisa diwujudkan di masa Nabi. Maka adamul qudrah, tidak adanya kemampuan untuk membuatnya, adalah faktor penghalang yang menghalangi dibuatnya karpet, dilakukannya hal ini di masa Nabi. Kemudian untuk syarat yang ketiga, yaitu sarana tersebut mengantarkan pada maslahat tanpa menimbulkan mafsadah. Maka syarat ini innama yatahaqqaq hanyalah terwujud setelah menjawab pertanyaan berikut ini, yaitu pertanyaan, apakah dipasangnya karpet yang bergaris di masjid itu mewujudkan maksud syariat mencocokinya ataukah bertentangan dengannya? Walil jawabah, dan untuk menjawab pertanyaan ini harus kita ta'aruf mengetahui maksud syariat dan hikmah. Hikmah diperintahkannya meluruskan shaf dan meluruskannya. Jika ada yang mengatakan bahwa maksud syariat adalah lurusnya badan dalam bentuk fisurah al-hisiyah secara indrawi, artinya telapak kaki itu berbaris ala khatin wahidin dalam satu garis yang sama, maka zahirnya, maka kemungkinan besarnya bahwasanya karpet jenis ini, karpet yang bergaris itu membantu terwujudnya tujuan ini. Walau lam yaktarin, meskipun tidaklah terwujud dengan lurusnya shaf madhariyah secara tampilan lahiriah, itu tidaklah menjamin terwujudnya komunikasi di antara arwah, di antara jiwa, wa ta'awun, dan tolong menolong untuk menyatukan kehendak. Karena yang jadi, maka jika maksud syariat itu cuma lurus secara fisik, maka ini membantu. Namun jika maksud syariat dengan lurusnya shaf itu adalah dua hal, lurus fisik dan menyatunya hati, maka karpet bergaris tidak bisa mewujudkan tujuan yang kedua, menyatukan hati. Maka jika kita katakan maksud syariat itu cuma lurus secara fisik, nah maka ini bisa jadi alat bantu. Oleh karena itu biha dan nazar, dengan sudut pandang ini mungkin kita katakan dipasangnya karpet bergaris itu mencocoki tujuan syariat, karena tujuan syariat adalah sekedar lurusnya barisan sholat secara lahiriah. Wahuwa muhaqqiqun, dan dia mewujudkan maslahat syar'i zahirah, yang maslahat syar'i yang jelas. Adapun jika dikatakan bahasanya lurusnya shaf, orang-orang yang sholat dan lurusnya shaf itu adalah sarana terwujudnya maksud syar'i yang penting, yaitu ayah sulat terwujud di samping hadal istifab berbaris wal iktidal dan lurusnya shaf terwujudnya kedekatan hati atau watakarub dan kedekatan jiwa, watatawu' baina al-muslimin dan saling mengalah di antara kaum muslimin, watalayun dan lembutnya hati, wa muasah dan saling membantu. Maka jika itu yang jadi maksud syariat itu dua hal, berbaris yang rapi plus terwujudnya kedekatan hati, jika ini yang jadi tujuan syariat, maka mungkin kita katakan bahasanya dipasangnya karpet jenis ini tidak mewujudkan maksud syar'i dan tidak membantu untuk mewujudkannya, bahkan meniadakannya. If dikarenakan masing-masing orang yang sholat itu yanfir menjauh dari saudaranya yang mujawir, menjadi yang dekat dengannya dan menjadi tetangganya, dan tidak menoleh dengan saudaranya, namun dia cuma menoleh posisi garis dengan telapak kakinya, dia tidak noleh dengan orangnya, namun dia malah noleh garis, Thumma, kemudian karpet ini intaha kokoh jika terwujud dengan sebab karpet ini lurus secara lurusnya sob secara lahiriah ila anna habila robin, akan tetapi karpet ini tanpa ragu tidak mewujudkan at-taqarrub, kedekatan di antara orang yang salat dalam satu saf, bisa dilkhalat dengan menutup celah, wal fajawat dan celah yang terjadi di antara mereka. Berarti yang dimaksud dengan karpet ini yang punya kotak-kotak. Ini yang punya kotak-kotak yang beliau bahas. Ini, maka nanti kemudian tidak karpet ini tidak kemudian menutup celah. Ini, tidak menutup celah. Lain hanya tentu manakala karpet tersebut cuma bergaris saja tanpa dibuat kotak-kotak. Maka kalau pakai sudut pandang ini, mungkin kita al-khulus ila kita simpulkan bahasanya meletakkan dan memakai karpet bergaris ternyata bertentangan dengan maksud syariat. Thumma kemudian qad najama, sungguh telah muncul dari penggunaan karpet ini sejumlah dampak negatif, di antaranya mayoritas karpet-karpet tersebut tidak lepas dari zakharif, relief-relief pengindah, wan nuqus dan atau zakharif ornamen-ornamen pengindah, wan nuqus dan relief-relief pengindah. Fayahsul, maka terjadi dengan sebab hal tersebut mengganggu orang yang sholat dan mengeluarkannya dari kekhusyuan yang merupakan inti sholat. Kemudian banyak dari hadil mafaris, banyak dari karpet ini qad rusimat, digaris padanya beberapa garis berdekatan, maka jadilah karpet ini mengantarkan kebalikan dari maksudnya, karena garisnya itu garis yang tebal, bukan garis tipis yang kemudian, namun garis tebal, maka nanti akan ada yang ngambil jarak pakai sisi atas, garis atas, ada yang kemudian meletakkan telapak kakinya di garis yang bawah. Maka ini menyebabkan bertolak belakang dari maksud. Haitsu inna ba'dal musallin, karena sebagian orang yang salat yadau, dia letakkan dua telapak kakinya pada satu garis, sedangkan tetangganya orang yang di sebelahnya meletakkan dua telapak kakinya di garis setelahnya. Fala tahsulu, maka tidaklah terwujud dengan garis-garis ini lurusnya saf dan lurusnya saf, non malah perbedaan ya, karena satu maju dan satu agak belakang. Wal iwijad, berarti bengkok safnya. Kemudian sebagian imam masjid mencukupkan diri dengan karpet bergaris dan memasrahkan kepada orang yang sholat tentang lurusnya saf. Wastarna, dan dia merasa cukup dengan karpet tersebut sehingga tidak an, sehingga tidak memberikan taujih, arahan kepada jamaah, tidak memerintahkan mereka untuk meluruskan saf, sehingga hasalah terwujudlah realita yaitu meninggalkan dan menihilkan sunnah wal athar dan dalil yang terdapat dalam masalah ini, yaitu sunnah bagi imam untuk memberikan komando dan mengingatkan orang-orang yang salat untuk meluruskan saf. Illa, akan tetapi tiga dampak negatif ini jika direnungkan bukanlah satu hal yang lazimah, bukanlah sesuatu hal yang pasti terjadi, namun mungkin kita bisa ihtiras, antisipasi, dan bisa kita jauhi, bisa diantisipasi dengan imamnya diminta, meskipun saf itu masjidnya pakai karpet bergaris maka taujih, arahan harus tetap diberikan dan seterusnya, maka masih bisa diantisipasi. Sehingga penggunaan karpet bergaris yu'adu dinilai sebagai maksud syar'i dan mewujudkan maslahat yang lebih besar dalam kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, manakala karpet ini diletakkan di masjid yang bangunannya mengalami inhirab, penyimpangan dari kiblat semestinya, dan inhirafnya itu bayin jelas, atau iwijat wadi dan bengkok yang gamblang, sehingga kondisi masjid yang semacam ini yang arah kiblatnya tidak lurus pas, maka ini menyebabkan terganggunya wal itirab dan kebingungan bagi orang-orang yang salat untuk menentukan arah kiblat. Maka jika diletakkan karpet-karpet ini yu'addu amran matluban, maka ini dinilai sebagai perkara yang diperintahkan tanpa ragu dalam rangka mewujudkan maslahat syar'i yang jelas, yaitu dari sisi anna dhabta itijahil kiblah, bahasanya kejelasan arah kiblat yang merupakan maksud syar'i, yatawakofu tahsiluhu, terwujudnya atau sempurnanya itu tergantung dengan diletakkannya dan dipasangnya karpet semacam ini. Kalau masjid tersebut kiblatnya tidak lurus, tidak pas, maka jika tanpa karpet maka orang bingung. Padahal tadi garis bermasalah, tadi garis dikatakan bermasalah. Ya, kalau enggak pakai karpet, bingung ini gimana sop yang pas. Kemudian idza wudi'at hadhil mafaris, maka jika dipasanglah karpet ini, utilkal khutut atau garis tersebut di masjid, yadiqu bil musallin, maka masjid itu sempit karena banyaknya orang yang salat, watazahum dan ramainya orang yang salat, maka jadilah dipasangnya garis ini menjadi alat bantu, ala istifadah al-quswa, untuk mengambil faedah al-quswa yang paling maksimal, minal makan dari tempat itu, bitakfir dengan memperbanyak sab dan mendekatkan sebagian dengan yang lain. Dan ada satu perkara yang diperintahkan oleh syariat dan mewujudkan maslahat yang jelas. Kemudian dipasangnya al-khutut garis yang menunjukkan arah kiblat, idza kanat al-masjid wasi'an, jika masjid itu luas, mutarami taraf, mutarami taraf itu sama dengan luas. Warubama dan boleh jadi hasil terwujud di sebagian sisi masjid iskal kebingungan untuk sebagian orang yang salat untuk mengetahui arah kiblat, sebagaimana terjadi saat ini di Masjidil Haram dan halamannya, sebagaimana huwa musyahadat bisa kita saksikan juga fitabi di lantai yang terletak di bawah tanah, yaitu basement Masjidil Haram. Maka jika tanpa ada karpet bergaris, maka orang bingung posisinya di basement. Basement Masjidil Haram ini kiblatnya kemana? Fa inna wada'al al-khutut, maka adanya garis tu'adu dinilai sebagai sarana yang sangat vital untuk mengarahkan saf ke arah Ka'bah. Maka dari pertimbangan-pertimbangan di atas, maka karpet bergaris itu maslahat rajihah. Tidak diingkari adanya mafsadah, namun maslahatnya dinilai lebih besar daripada mafsadahnya. Kemudian contoh yang kedua untuk kita cek dengan tiga kriteria di atas, contoh yang kedua adalah penggunaan pengeras suara di masjid-masjid yang besar untuk isti'anah biha sebagai alat bantu untuk finakli, untuk memindah takbirnya imam dan semua kata-katanya. Maka coba kita cek dengan tiga syarat. Maka syarat yang pertama, pengeras suara, mikrofon itu tidak dijadikan sebagai tujuan. Maka satu hal yang gamblang, bahasanya penggunaan alat pemindah suara ini dan pembesar suara ini tidak dijadikan tujuan. Wa inna maqsidan, namun orang sengaja menggunakannya dalam rangka dia adalah sarana untuk memindah suara imam. Menimbang bahasanya makmum itu punya kewajiban mengikuti imam dan mengikuti imam dalam semua gerakan sholat. Dan ini akan terwujud manakala ada pengeras suara. Karena masjidnya besar dan makmum ada di belakang, jauh di belakang. Kemudian berkenaan dengan syarat yang kedua, yaitu wasilah syar'i itu tidak ada di masa Nabi karena satu dari dua hal. Imam boleh jadi karena tidak adanya faktor pendorong untuk melakukannya, faktor pendorong untuk melakukannya muntafid tidak ada, atau adanya faktor penghalang yang menghalanginya. Maka mungkin kita katakan bahasanya piranti-piranti ini inna mawujudnya dijumpai di zaman ini disebabkan adanya alat listrik yang mutatawirah, yang canggih sekarang. Yang alat ini tidak ada aslan sama sekali di masa Nabi, meskipun ada faktor pendorong untuk mengeraskan suara imam, yaitu faktor pendorongnya adalah vitalnya kebutuhan mendengar suara imam untuk makmum. Maka penggunaan ajhizah, alat pemindah suara, pentransfer suara adalah satu hal yang tidak mampu diwujudkan mingguan belu di masa silam. Wa min huna, maka dari sini faqad kana minal ma'muli bihi qadiman, maka di antara hal yang digunakan di masa silam adalah adanya tabligh, adanya orang yang ditugasi untuk mengulang dan memperkeras suara takbirnya imam. Yang mubaligh ini posisinya di belakang imam. Akan tetapi setelah dijumpainya pengeras suara, fala hajata ila tablighi, maka tidak ada kebutuhan untuk adanya mubaligh, adanya kegiatan tabligh. Oleh karena itu apa yang ada dan dipraktikkan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi adalah satu hal yang kurang pas dalam masalah ini. Pengeras suara sudah jelas, terdengar keras, namun masih saja digunakan mubaligh. Sebagaimana disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, bahasanya keadaan Masjidil Haram yang masih mempertahankan mubaligh, ini adanya mubaligh itu satu hal yang tidak tepat. Kemudian berkenaan dengan syarat yang ketiga, bahasanya wasilah ini mewujudkan maslahat tanpa mendatangkan mafsadah. Maka bisa kita katakan bahasanya penggunaan alat pemindah suara itu mewujudkan maslahat syar'i yang jelas. Bahkan penggunaannya tercakup dalam kaidah mal yatimul wajib illa bi fa wajib. Kewajiban yang tidak terwujud kecuali dengannya, yaitu kewajiban mendengar suara imam dan mengetahui suara imam, tidaklah terwujud kecuali dengan pengeras suara, maka keberadaan pengeras suara satu hal yang wajib hukumnya. Akan tetapi boleh jadi terjadi gara-gara penggunaan pengeras suara satu hal, hal-hal negatif. Apa itu hal negatif? Terganggunya penghuni rumah di dekat masjid. Min dawil a'dzar, padahal penghuni rumah tersebut orang yang punya udzur karena sakit, dia perlu ketenangan, atau wanita atau perempuan yang perlu beraktivitas di rumah. Demikian juga terutama ini gara-gara di praktek di masjid, di masjid-masjid di Arab Saudi, di mana bacaan imam dan takbirnya imam itu pakai pengeras luar. Maka ada mafsadah berupa tashwis alal musallin fil masajid qaribah. Itu gangguan bagi orang-orang yang sholat di masjid di dekatnya karena pakai mic luar. Dan ini satu hal yang secara umum tidak ada di tempat kita. Ini secara umum tidak ada di tempat kita. Ila akan tetapi sisi-sisi negatif ini jika direnungkan mungkin untuk diantisipasi. Dan dia satu hal yang mudah dengan izin Allah. Ini masalah mengganggu masjid yang di dekatnya, demikian juga mengganggu rumah. Solusinya adalah dengan mic dalam. Solusinya adalah dengan mic dalam. Jangan pakai mic luar. Maka dari sini mungkin kita katakan wajib menyediakan alat-alat ini, wa ta'ala, dan sebuah kesayaan penggunaan alat-alat semacam ini di masjid-masjid besar. Lain hanya kalau masjid mungil atau musola di tempat kita, ini sebuah kenisayaan untuk masjid besar ala wajil khusus secara khusus. Maka dengan ini kita ketahui dan bisa kita simpulkan bahasanya wasilah mursalah itu bisa jadi terlarang dan bisa waqad bisa jadi bid'ah dalam kondisi berikut ini. Yang pertama, jika wasilah ini maksud datang di dzatiha, dijadikan sebagai tujuan dalam konteks takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jika terbukti bahwa nabi atau salafus saleh meninggalkan wasilah ini padahal ada faktor pendorong untuk melakukannya dan tidak adanya faktor penghalang. Yang ketiga, jika wasilah ini ternyata tidak mengantarkan pada maslahat syar'i. Yang keempat, kita tahu bahwa jika berdampak penggunaan wasilah ini adanya berdampak mafsadah yang lebih besar. Kemudian kaidah yang ke-29, bahasanya menyerupai orang kafir adalah bid'ah dalam masalah agama. Maka kita jumpai di sini pendapat penulis bahwasanya semua bentuk menyerupai orang kafir adalah bid'ah, baik itu perkara ibadah ataupun perkara pakaian dan yang lainnya. Wafihi nazar. Dan ini kurang tepat. Kita katakan yang pas, tidak semua tasabuh dengan orang kafir itu bid'ah. Itu bid'ah manakala dikaitkan dengan ibadah, dikaitkan dan dianggap sebagai bagian dari agama. Adapun jika tidak, maka itu mukhalafah, itu pelanggaran karena tasabuh dengan orang kafir, tasabuh dengan orang musyrik. Dan sebagaimana bolak-balik kita katakan, mukhalafah syariah, pelanggaran syariat itu tidak harus labelnya bid'ah. Ini tidak harus labelnya bid'ah. Ya, makna ijmali untuk kaidah ini, dikarenakan menyerupai orang kafir dan mencocoki mereka dalam hal yang merupakan kekhasan mereka, satu hal yang terlarang secara syar'i. Baik keserupaan tersebut dalam masalah ibadah atau perkara non ibadah. Kenapa dilarang? Limanya tertab alaiha, karena dampak dari menyerupai orang kafir adalah sejumlah dampak negatif berkenaan dengan batin ataupun berkenaan dengan lahiriah. Dan yang paling berbahaya adalah mafsadah, kecondongan hati kepada agama mereka. Dan hal-hal yang berkaitan dengannya berupa mencintai orang kafir dan loyal pada orang kafir. Oleh karena itu, maka menyelisih orang kafir menjadi salah satu maqsadan syar'iyan matinan. Maksud syar'i yang kokoh. Maka ini menunjukkan bahasanya maqasidu syariah itu tidak hanya terbatas dalam masalah menjaga lima hal. Ada hal-hal yang lain yang menjadi maqasid syariah, jadi tujuan syariah. Di antaranya adalah mukhalafatul kufar. Sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Taimiyah di kitabnya Iqtida' Shiratal Mustaqim. Di antara pesan pokok kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim adalah Ibn Taimiyah mau menegaskan bahasanya tidak menyerupai orang kafir itu adalah maqsadun min maqasidu syar'iyah. Maka kalimat ini benar. Adapun kalimat selanjutnya, wa kanat muwafaqatuhum, maka mencacik orang kafir adalah perkara mengada-ada dalam agama, bid'ah dalam masalah agama, dan penyimpangan dari shiratal mustaqim. Ini, maka al-ihdas fiddin, nah ini yang fihi syai'. Contoh kontemporer untuk penerapan kaidah ini. Maka di antara bentuk-bentuk kontemporer untuk tasabuh dengan orang kafir adalah menyerupai orang kafir dalam masalah memanage negara. Ini adalah dalam masalah siasa ammah lil daulah. Ini memanage negara. Famin dzalika, maka di antaranya adalah digunakannya prinsip huriyatus sa'ab. Ini kebebasan rakyat. Yaitu ayutrok diberikan sebagaimana anggapan mereka kepada rakyat, diberikan kewenangan untuk memilih al-hakim, memilih penguasanya, atau memilih anggota parlemen. Wadhalika ada hal tersebut melalui jalan al-intikhobat, pemilu. Watafidil batti, dan menyerahkan putusan di sebagian permasalahan kepada ra'yinnas, pendapat rakyat dan keinginan mereka. Antari kita taswid dengan metode pemilihan suara atau al-istibanat atau referendum dan semacam itu. Maka ini diantara bentuk tasabuh dengan orang kafir. Ini penggunaan piranti-piranti demokrasi. Kemudian yang contoh yang kedua, kata beliau, menyerupai orang kafir dalam pakaian dan perhiasan. Di antaranya adalah laki-laki meniru perempuan dalam memanjangkan rambut kepalanya. Ka'annahu, seakan-akan rambut rambut panjang laki-laki itu dhu'ubah. Dhu'ubah itu apa? Dhafirah, jalinan rambut yang dilepas. Al-mursalah minasya'ar, jalinan minasya'ar rambut, al-mursalah yang dilepas. Bisa juga du'ubah itu artinya ujung surban. Hatta sampai-sampai satu hal yang sulit membedakan laki-laki dengan perempuan. Demikian juga perempuan meniru laki-laki dalam cukur pendek rambut kepalanya, sampai-sampai sulit membedakan perempuan dengan laki-laki. Wa masya'a, tentu poin ini menyerupai lawan jenis, menyerupai lawan jenis itu satu hal yang lebih tepat kalau dijadikan sebagai kategori tersendiri, sebagai mukhalafah tersendiri. Ada nas khusus yang melarang masalah ini. Ada nas khusus yang melarang masalah ini. Masukannya di bab bid'ah fihi syai. Karena karakter bid'ah secara umum tidak ada dalil khusus, meskipun ada beberapa bid'ah yang punya terdapat dalil khusus yang mengisyaratkan bid'ahnya hal tersebut. Namun karakter khas dominan dari bid'ah itu tidak ada dalilnya. Wa masya'a, dan apa yang tersebar berupa memakai malabis lisiral wal kibar, dipakainya pakaian, boleh jadi dipakai oleh anak-anak ataupun orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, lantas diletakkan pada pakaian tersebut gambar sebagian orang-orang kafir, atau ditulisi alfadun majinatun, kata-kata yang menunjukkan tidak adanya rasa malu, atau rusima digambar pada pakaian tersebut rumus simbol min sulban, simbol salib atau semacam itu. Ya, maka memakai pakaian yang ada gambar salibnya, ya, ini masuk ke dalam bab musabahatul kufar. Iya. Namun adanya tulisan yang jorok macam-macam di pakaian, kemudian ini dimasukkan di bab musabahatul kufar, nampaknya nampaknya kurang pas. Kemudian pakaian yang di situ ada foto atau gambar orang kafir, maka itu mukhalafah dalam masalah bab surah, bab gambar. Ini itu pelanggaran berkaitan dengan bab gambar. Nah, kemudian menyerupai orang kafir dalam masalah kegiatan melamar dan pernikahan dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Di antaranya adalah memakai cincin perkawinan atau cincin khatam khutubah, cincin lamaran atau tempat kita pak cincin tunangan yang terbuat dari emas atau yang lain, untuk laki-laki dipakai oleh laki-laki dan perempuan, yang ini dalam bahasa Arab disebut dengan dublah. Ya, maka dublah ini dinilai oleh sebagian ulama sebagai tasabuh dengan orang kafir, menimbang asalnya. Dan bahasanya itu asalnya adalah ajaran gereja, sebagaimana penjelasan Al-Albani di Adabu Zifaf. Maka jika itu adalah pada dasarnya adalah ritual gereja, sebagaimana penjelasan Al-Albani di Adabu Zifaf, maka meskipun tersebar, tetap kita katakan karena ini ritual. Karena ini ritual, maka karena itu ritual agama di luar Islam, meskipun itu sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, tetap kita sebut sebagai tasabuh. Namun jika ini bukan ritual, maka apakah ini tasabuh ataukah tidak? Nanti sebagaimana kaidah yang akan disampaikan oleh penulis, tolak ukurnya adalah urf. Jika dulu masih jadi ciri khas orang kafir, maka tasabuh. Jika sudah tidak, maka tidak. Ini untuk tentang label ini tasabuh ataukah tidak. Dan ini bukan dan tidak otomatis membahas tentang boleh dan tidaknya. Dan tidak otomatis membahas boleh dan tidaknya. Seandainya ini bukan ritual, dan itu sudah tersebar di kalangan kaum muslimin, maka pada dasarnya dia bukan tasabuh. Apakah kemudian boleh? Ya, nanti dulu. Nanti perlu dicek hal yang lain. Jika itu emas dipakai oleh laki-laki, tidak boleh, haram. Jika kemudian ada iktikad bahwasanya ini memiliki dampak pada cinta orang yang memakainya, ada akidah, maka selama masih dipakai, wah itu maka cintanya masih awet. Nanti kemudian dilepas, maka cintanya menghilang. Maka ini menetapkan sebab yang tidak Allah jadikan sebagai sebab, dan itu adalah syirkun asghar. Itu untuk ini. Kemudian demikian juga beliau katakan termasuk tasabuh apa yang disebut dengan fustanul zafaf, gaun pengantin yang berwarna putih, itu yang dimaksudkan. Gaun pengantin yang putih semua itu. Wahua dan gaun pengantin ini punya kriteria-kriteria asing. Putih semua, modelnya demikian, ada ekornya. Dan punya harga yang di luar imajinasi. Harganya harga yang imajinatif. Harganya harga yang tidak wajar, kata beliau. Nah, maka berkenaan dengan fustanul zafaf, apakah dia tasabuh bil kufar ataukah tidak? Ya, maka wallahu ta'ala a'lam, kembali kepada al-urf di masing-masing negeri. Jika di satu negeri tersebut fustanul zafaf putih khas itu identik orang langsung kemudian teringat dengan pengantin Eropa dan semacam itu, atau kemudian pakaian pengantin itu sudah dikasih nama pengantin ala Jawa, pengantin model Eropa, model ini dia masih dilekatkan itu dengan model Eropa, artinya model orang kafir, ya, maka dia di atas apa? Namun jika familiar keadaannya, kaum muslim sudah familiar melakukannya, ya, umum melakukannya dan sudah tidak lagi identik dengan orang kafir, ya, maka sebagaimana kaidah yang nanti akan kita baca, kaidah tasabuh yang nanti akan kita baca, maka berarti itu sudah tidak lagi bernilai tasabuh. Kemudian yang lainnya adalah wa mayasulu, dan apa yang terjadi pada saat zaffah, pada saat kegiatan pengantin, min ahwalin, dari sejumlah keadaan yang diambil dari orang barat yang kafir, semacam memotret gambar perempuan yang hadir dalam keadaan mereka safirat, membuka wajah, dan kemudian mutabarijat, berdandan, kemudian penggunaan alat musik, penggunaan alat musik. Maka di sini hal-hal ini, dua poin ini, suasana acara, acara kemudian nambah di acara kemudian pesta nikahnya dengan keadaan semacam ini, beliau nilai itu masih identik, mungkin di Saudi masih identik dengan orang kafir, maka beliau masukkan dia sebagai bab tasabuh. Namun jika di satu negeri ini sudah tidak lagi identik dengan orang kafir, misalnya penggunaan alat musik ketika acara walimah, acara pesta nikah di tempat kita tidak identik dengan orang kafir, identiknya dengan orang umum, maka tidaklah kita masukkan di bab tasabuh, namun kita masukkan di bab maksiat tentang ma'azib. Demikian juga keadaan perempuan yang safirat mutabarijat dan menor dengan macam-macamnya, di tempat kita tidak identik dengan orang kafir, maka itu babnya masuk pada bab maksiat tabaruj. Kemudian poin yang lain yang beliau singgung sebagai tasabuh dengan orang kafir di bab pernikahan adalah al-ihtifal bidhikra yaum zawaj, adalah perayaan, peringatan hari pernikahan. Ada ulang tahun perak kalau sudah 25 tahun, ada emas kalau sudah 50 tahun. Beliau nilai ini adalah bagian dari musabahatul kufar. Ada pun di tempat kita asalnya orang Indonesia tidak punya hal semacam itu, tidak ada budaya semacam itu, mbah-mbah dulu tidak ada dan bikin semacam itu, dan dia datang dari Eropa, datang dari barat. Kemudian menyerupai orang kafir dalam mengandalkan at-tarikh al-ifranji, tarikh Masehi, min ghairi hajatin, tanpa ada kebutuhan untuk menghitung hari kemudian bulan dan tahun. Wa min dzalika, di antaranya apa yang meluncur pada lisan al-i'lamiyin, lisan para i'lamiyin, para kemudian mass media massa, penulis di mass media massa, yang mereka kaum muslimin dan pena mereka. Mereka yuraddituna, mereka bolak-balik ngomong tanpa kesadaran. Mereka mengucapkan pertengahan bulan depan, akhir minggu yang lewat, pekan yang lewat, seperempat pertama dari tahun sekarang. Dan semuanya dimaksudkan adalah tahun Masehi. Wa inna ma yuksadu biha, dan menjadi maksud yang dimaksudkan oleh orang-orang yang melakukan, mengucapkan hal tersebut, adalah mayat tafiku, yang mencocoki dengan kalender mereka. Ini bukan kalender Islam yang dibuka dengan bulan Al-Muharram dan ditutup dengan bulan Dzulhijjah. Dan perhatikan, yang beliau nilai bermasalah adalah penggunaan Masehi tanpa ada kebutuhan. kebutuhan. Dan tentu kalau di Saudi itu ya, tanpa ada kebutuhan. Dan kalau di tempat kita itu jadi kebutuhan, kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi. Kalau enggak nyambung nanti ngomong sama orang. Enggak nyambung, sulit nyambung tuh janjian ya. Sulit nyambung. Ya. Orangnya mau mengiyakan dan tidak harus ngecek tanggalan ya. Maka sab ya. Maka ada kebutuhan. Maka beliau menggunakan kata-kata min ghairi hajatin, maka ini menunjukkan kalau adanya kebutuhan berarti lain. Kemudian di antaranya adalah menyerupai orang kafir dalam tasmim desain al-buyut rumah. Dalam menyerupai orang kafir dalam desain rumah. Wa ta'thith dan penempatan perabotan rumah. Fa min dzalika di antaranya adalah tidak dipisahkannya antara laki-laki dan perempuan di ruang tamu. Ya, tidak dipisahkannya laki-laki dan perempuan untuk ruang tamu. Wajah li amakin julus, kemudian dijadikanlah tempat untuk duduk-duduk, tempat duduk-duduk keluarga yang namanya syarofah atau biasa diterjemahkan balkon, maksyufah dalam keadaan terbuka, bisa diakses oleh orang lewat. Ini padahal duduk-duduk sama istri, duduk-duduk sama anak perempuan. Amamal marafit tariq, dibuat terbuka di depan orang-orang yang lewat di jalan. Maka kata beliau ini desain rumah menyerupai orang kafir, menyerupai desain rumahnya orang kafir. Demikian juga keadaan rumah menggantung gambar atau foto gambar makhluk bernyawa di tembok. Kemudian memasang patung, mau masuk rumah ada patung, patungnya. Wattuhab al-khatirah al-athman. Demikian juga at-tuhab, utahapan asalnya bingkisan, mungkin benda-benda yang khatiratul athman yang terlalu mahal. Sekedar untuk hiasan rumah, mungkin guci-guci, itu yang beliau maksudkan. Demikian juga memasang hayawanat al-muhannatah, hewan yang di apa, dibekukan pakai air raksa, apa namanya, muhannatah itu dibekukan pakai air raksa, diawetkan ya. Al-hayawanat al-muhannatah, binatang yang diawetkan, zinatan sebagai hiasan rumah. Kemudian taksiyatul al-judran, dan memberikan kain penutup untuk tembok seluruhnya. Biakmisyah, dengan kain, wasatair dan kain. Dan ini hukumnya makruh. Hukumnya secara fikih makruh. Kemudian membawa anjing di dalam rumah dan di luar rumah. Ya, maka ini menyerupai orang kafir. Ada anjing dalam rumah keliaran dan dia rumahnya seorang muslim, maka ini menyerupai orang kafir. Demikian ya poin, di antara poin-poin contoh-contoh yang dinilai oleh penulis sebagai bentuk menyerupai orang kafir dalam banyak hal, yang sebagiannya kita katakan tidak kita sepakati karena fihi nazar, menimbang kaedah dalam masalah ini, dan kaedah yang kaedah tersebut akan beliau sampaikan sendiri. Tafsilul kaedah, rincian kaedah. Kaedah ini dibangun di atas 3 poin yang saling berkaitan erat, sebagiannya mengantarkan kepada yang lain. Dan tidaklah kaedah ini kecuali hasil yang niscaya lah bagi 3 poin ini. Yang pertama, syariat melarang menyerupai orang kafir secara global dan rinci. Dan ini adalah qadiyah, satu hukum muhkamah yang kokoh. Karena muslim diperintahkan di Bikuli yakini dengan ayakula mengatakan, diperintahkan untuk mengatakan dengan penuh keyakinan dan kepasrahan, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya al-maghdubi alaihim, yaitu Yahudi, bukan pula jalannya ad-dhalin Nasrani. Maka ini ayat yang mengisyaratkan kepada kita seorang muslim tidak menyerupai orang kafir, Yahudi dan Nasrani. Kemudian syariat hanyalah melarang kaum muslimin untuk menyerupai orang kafir karena alasan yang jelas dan hikmah yang gamblang. Haitsu, di mana bahasanya mencocoki orang kafir itu adalah penyimpangan yang jelas dari agama. Kam, betapa banyak terwujud gara-gara mencocoki orang kafir, terwujud al-mafasid, sejumlah sisi-sisi hal-hal yang negatif, baik hal negatif dari sisi ilmu ataupun sisi amal. Waqad inbana, dan terbangun al-hadha dari poin yang kedua ini, poin yang ketiga yaitu menyelisih orang kafir adalah maksud penting dari sekian banyak maksud-maksud syar'i. Maka tiga poin yang beliau sampaikan itu satu hal yang benar adanya. Tiga mukaddimah yang beliau sampaikan ini benar adanya. Namun kemudian konklusinya, yaitu poin yang keempat, nah ini yang bermasalah. Konklusi yang beliau sampaikan dari itu jadi poin yang keempat, nah ini bermasalah. Wahuwa, dan ini adalah buah, yaitu konklusi dari tiga poin sebelumnya, bahwasanya bab menyerupai orang kafir secara keseluruhan, biakmalihi, seluruhnya tercakup dalam pengertian bid'ah dan mengada-ada dalam masalah agama. Nah ini poin ini fihi syai. Fihi syai. Karena tidak semua pelanggaran harus kita sebut bid'ah, dan menyerupai orang kafir yang merupakan, dalam hal-hal yang merupakan kekhasannya adalah mukhalafah itu sendiri, yang nanti bisa jadi hukumnya haram, bisa jadi hukumnya makruh. Nanti haram itu bisa statusnya dosa besar, bisa statusnya dosa kecil, bisa statusnya pembatal keimanan. Namun itlak mengatakan semua musabahatul kufar bi akmalihi, seluruhnya, itu babnya adalah bab bid'ah, maka ini satu hal yang bertentangan dengan kaidah pokok dalam bid'ah. Bahasanya bid'ah itu man ahdasa fi amrina hadha. Siapa yang mengada-ada dalam masalah ini? Itu dalam masalah syariat. Ini dalam masalah syariat. Ataupun jika mengada-ada itu tidak dalam masalah syariat, ya, tidak dianggap sebagai bagian dari syariat, tidak dianggap sebagai bagian dari Islam, maka itu mukhalafah tersendiri. Itu pelanggaran tersendiri. Tidak harus diberi nama dan label bid'ah. Wa ilaika fi ma ya'ti, dan berikut ini penjelasan tentang empat poin ini, bi syai'in minat tafsil, dengan sesuatu yang cukup rinci, yang akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa rudakwana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.